sadar ku tak seindah mentari. Hangatkan dinginnya resah hatimu. Ku sadar ku tak seindah melodi mengiringi jejak langkahmu. Ku sadar ku tak punya apa-apa selain berbenah karena rasa cinta. Ku akui padamu tak berdaya, hatiku menyerah. Selamat tinggal duka, sambut bahagia untuk selamanya. Tanpa dirimu.